Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyakum wa baraka fikum. Kita lanjutkan kembali dars kita, kitab al-mulakhas fi syarhi kitab tauhid. Dan kita masih pada bab yang keenam, yaitu bab tafsir tauhid wa syahadati an la ilaha illallah. Baik, wali tafadhal akhuna al-ustaz Farhan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa qawlihi wa idh qala Ibrahim li abihi wa qawmihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. قال الشارح حفظه الله تعالى براء مما تعبدون أي بريء من جميع معبوداتكم إلا الذي فطرني أي خلقني وهو الله فهو معبودي وحده وقوله تعالى دن فرمن الله جل وعلا وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Dan ingatlah tatkala Ibrahim berkata kepada ayahnya, siapa nama ayahnya Allah terangkan di dalam Al-Qur'anul Karim pada surat Al-A'raf Al-An'am, wa idh qala Ibrahim li abihi Azar atattakhidhu asnaman, yaitu yang bernama Azar yang termasuk mengusir dan mengancam Nabi Ibrahim alaihi salam karena berdakwah kepada tauhid dan memperingatkan manusia di dalam syirik, sekalipun Ibrahim sudah mengajak ia dengan penuh hikmah sebagaimana yang Allah terangkan di dalam surat Maryam. Dan ingatlah tatkala Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kepada kaumnya, innani bara'um mimma ta'budun, sesungguhnya aku berlepas diri dari seluruh sesembahan-sesembahan yang kalian ibadahi selain Allah Jalla wa'ala. Dari seluruh sesembahan-sesembahan kalian. Dari sini sampai di sini, perlepasan diri beliau dari sesembahan yang disembah oleh bapa dan kaumnya masih umum. Ya. Karena kaumnya ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah bulan, ada yang menyembah bintang. Dan di samping itu juga mereka menyembah Allah, maka beliau pun mengecualikan illal ladzi fatarani fa innahu sayahdin, kecuali zat yang telah menciptaku maka ia adalah sesembahanku satu-satunya, fa innahu sayahdin, karena ialah yang akan memberikan petunjuk kepadaku. Az-Zukhruf ayat 26 dan 27. Ini ayat kedua yang disebutkan oleh al-musannif sahibul matan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najri pada bab yang keenam ini, bab yang menerangkan kepada kita makna kandungan atau konsekuensi daripada la ilaha illallah atau tauhid. Berikut ini makna ayat ini secara global yang diterangkan oleh al-allamah Syekh صالح الفوزان حفظه الله تعالى. نعم. المعنى الإجمالي للآية أنه يخبر سبحانه عن عبده ورسوله وخليله أنه تبرأ من كل ما يعبد أبوه وقومه ولم يستثني إلا الذي خلقه وهو الله فهو يعبده وحده لا شريك له. معنى آية di atas secara global, أنه يخبر سبحانه عن عبده ورسوله وخليله أنه تبرأ من كل ما يعبد أبوه وقومه. Di dalam ayat ini Allah Jalla wa'ala memberitakan tentang hamba, rasul dan kekasihnya yaitu Ibrahim alaihi salam, bahwa ia telah berlepas diri dari seluruh peribadatan atau dari seluruh sesembahan yang disembah, yang diibadahi oleh ayah dan kaumnya. وَلَمْ يَسْتَثْنِي إِلَّا الَّذِي خَلَقَهُ وَهُوَ اللَّهُ, dan ia tidak mengecualikan dari sesembahan yang mereka sembah selain sembah sedikit pun kecuali Allah Jalla wa'ala semata yang telah menciptakannya. وَهُوَ اللَّهُ, yaitu Allah yang disembahnya. فَهُوَ يَعْبُدُهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ, Maka Nabi Ibrahim AS hanya beribadah kepada Allah Jalla wa'ala semata, yang tidak memiliki sekutu. Dari makna ayat di atas secara global yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan ini, jelaslah kepada kita sisi kecocokan ayat ini disebutkan di dalam bab yang keenam ini, itu bab yang menjelaskan kandungan makna atau konsekuensi daripada La ilaha illallah atau Tauhid. Akan tetapi Syekh sebutkan secara khusus lagi sisi kesesuaian ayat ini disebutkan dalam bab ini. 6. Munasabatul ayat lil bab annaha dallat ala anna ma'na tauhid wa syahadati an la ilaha illallah wal bara'atu minasy syirk wa ifradullah bil ibadah fa inna la ilaha illallah tashtamilu ala an-nafy alladhi 'abbara 'anhu al-Khalil biqoulihi innani bara' wal itsbat alladhi 'abbara 'anhu biqoulihi illa alladhi fatarani. Sisi kesesuaian ayat ini disebutkan dalam bab yang keenam ini, bab yang menerangkan kepada kita makna tauhid atau makna la ilaha illallah, di mana ayat ini menunjukkan bahwa merupakan kandungan makna tauhid atau syahadah la ilaha illallah adalah berlepas diri dari seluruh bentuk kesyirikan dan mengesakan Allahu Jalla wa'ala dengan ibadah, yang kesimpulannya adalah al-isbatu wal-nafi atau al-nafi wal-isbat, meniadakan seluruh peribadatan dari selain Allahu Jalla wa'ala dan menetapkannya hanya untuk Allahu Jalla wa'ala. At-tawhid atau la ilaha illallah la yatimu illa bin-nafi wal-isbat. Tauhid atau la ilaha illallah itu tidak akan sempurna kecuali dengan meniadakan seluruh ibadah kepada selain Allahu Jalla wa'ala dan menetapkannya hanya untuk Allahu Jalla wa'ala. Meniadakan ibadah atau berlepas diri dari seluruh sesembahan tanpa menetapkannya kepada Allah, ini namanya orang yang mengingkari Allah Jalla wa'ala. Atau menetapkan ibadah untuk Allah tanpa meniadakannya kepada selain Allah, inilah yang disebut dengan musyrik. Maka yang sempurna adalah meniadakan peribadatan dari selain Allah Jalla wa'ala kepada selain Allah Jalla wa'ala, kemudian menetapkannya hanya untuk Allah Jalla wa'ala sebagaimana dalam ayat ini. Fa inna la ilaha illallah tashtamilu ala an-nafyi alladhi 'abdara 'anhu al-Khalil biqawlihi innani bara'. Karena la ilaha illallah dia mencakup mesti dibangun di atas penafian, peniadaan, peniadaan ibadah kepada selain Allah Jalla wa'ala. Di dalam ayat ini ditunjukkan oleh ucapan Ibrahim yang Allah hikaitkan, innani bara'um mimma ta'budun, aku berlepas diri dari seluruh sesembahan yang kalian sembah. Ini bentuk an-nafi, peniadaan ibadah kepada selain Allah Jalla wa'ala, peniadaan ibadah, peniadaan sesembahan. Wal isbat, kemudian setelah itu beliau tetapkan hanya untuk Allah Jalla wa'ala dengan ucapannya, illal ladhi fatarani, kecuali zat yang telah menciptaku, yaitu Allah Jalla wa'ala. Maka jelaslah bagi kita bahwa ayat ini menerangkan kepada kita dua rukun la ilaha illallah, ya, atau dua rukun tauhid, yaitu an-nafi wal isbat. Nafiul ibadah amma siwallah wa isbatuha lillahi azza wa jal, meniadakan ibadah kepada selain Allah dan menetapkannya hanya untuk Allahu Jalla wa'ala. Karena manusia dalam hal ini terbagi menjadi tiga macam, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya Al-Qawlul Mufid. Manusia dalam hal ini ada tiga, terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah mereka yang beribadah kepada Allahu Jalla wa'ala semata. Yang kedua adalah manusia yang menyembah selain Allahu Jalla wa'ala semata. Yang ketiga, mereka menyembah Allah dan juga menyembah selain Allah. Yang ahli tauhid hanyalah golongan yang pertama, yaitu mereka yang menyembah atau beribadah hanya kepada Allahu Jalla wa'ala. Adapun golongan yang kedua dan ketiga, mereka adalah ahlun nar, yaitu orang yang tidak beribadah kecuali hanya kepada selain Allah. Ya, maka mereka adalah orang-orang yang juga dikatakan musyrik, kafir, ya. Dan kedua golongan yang ketiga, mereka beribadah kepada Allah tetapi juga beribadah kepada selain Allah Jalla wa'ala. Naam. Ada sebuah faedah indah dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau menerangkan bahawa Nabi Ibrahim di sini ketika menyebutkan pengecualian, beliau berkata, menyebutkan sebagaimana yang Allah hikayatkan dalam ayat ini dengan ucapan beliau, illal ladzi fatarani, kecuali zat yang telah menciptaku. Beliau tidak menyatakan illallah, kecuali Allah. Kenapa? Karena ada dua faedah di balik ini. Yang pertama, kata beliau, al-isyarah ila illati ifradillahi bil-ibadah, li'annahu kama munfaridun bil-khalq fayajibu an yufrada bil-ibadah. Faedah yang pertama, ini merupakan isyarat dari Ibrahim alaihi salam. Kenapa Allah Jalla wa'ala itu diesakan dengan ibadah? Karena Allah Jalla wa'ala telah diesakan. Karena Allah Jalla wa'ala sebagaimana ia Maha Esa dalam penciptaan, maka harus diesakan dalam ibadah. Artinya beliau ingin mengajak kaumnya untuk berpikir sehat. Mestinya sebagaimana kalian berkeyakinan Allah, hanya Allah yang mencipta dan mengatur alam semesta ini, mestinya kalian juga mengesakan Allah Jalla wa'ala dalam ibadah, yang merupakan kelaziman dari keyakinan kalian bahwa Allah Maha Esa dalam mencipta dan mengatur. Faedah yang kedua, beliau tidak menyatakan illallah atau hanya menyatakan illalladhi fatarani, isyara ila butlani ila ibadatil asnam, li'annaha lam tuftirkum hatta ta'buduha. Isyarah kepada bahwa sesembahan yang mereka sembah daripada patung-patung atau berhala tersebut adalah penyembahan yang batil. Kenapa? Karena mereka tidak mampu mencipta, sementara Allah Jalla wa'ala Maha Pencipta. Jika mereka tidak mampu dicipta, maka kenapa mencipta, maka kenapa mereka disembah selain Allah Jalla wa'ala? Ini boleh sebutkan di dalam Qawli Mufid pada penjelasan ayat ini. Baik, berikut ini beberapa pelajaran yang dapat dipetik dari ayat. Faddal. Ma yustafadu minal ayah anna ma'na la ilaha illallah tauhidullahi bi ikhlasin ibadatilah wal bara'atu min ibadati kulli ma siwah. Pelajaran pertama yang dapat dipetik dari ayat di atas adalah bahwa makna la ilaha illallah adalah mengesakan Allah Jalla wa'ala dengan memurnikan ibadah hanya untuknya, dan berlepas diri dari seluruh ibadah yang diberikan kepada selainnya. Artinya jika seseorang mengucapkan dua syahadat, dia salat lima waktu, puasa, haji, umrah, zakat, dan berbagai amalan-amalan sunnah yang lainnya, dia berikan kepada Allah Jalla wa'ala, tetapi dia juga terkadang memalingkannya kepada selain Allah dari ibadah yang ada, baik ibadah zahir maupun ibadah hati, maka sungguh dia telah membatalkan Islamnya, tauhidnya, atau la ilaha illallah yang ia ucapkan sendiri. Karena kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dan ini juga fakta, banyak dari manusia yang berada di negeri-negeri muslim, negeri-negeri Islam, mereka mengucapkan dua syahadat, mereka salat, mereka puasa, mereka haji, dan mereka zakat, tetapi mereka datang ke kuburan-kuburan para wali, meminta ke kuburan tersebut, ya, beristighatsah di sana, bertawassul di sana, menitipkan ibadahnya kepada para wali tersebut agar mereka menyampaikannya kepada Allah Jalla wa'ala. Ya, berarti dia tidak berlepas diri dari seluruh bentuk kesyirikan. Sebabnya mereka jatuh ke dalam hal yang seperti itu, boleh ingatkan, karena ulama su. Ya, karena banyaknya alim yang dia alim daulah, bukan alim millah. Demikian ungkapan beliau dalam Al-Qawlul Mufid. Ya, ulama su yang tidak berani mengingatkan umatnya dari bahaya pelanggaran-pelanggaran agama yang paling besarnya adalah syirik, karena yang mereka cari adalah kedudukan di sisi para penguasa, yang mereka inginkan adalah dunia. Ya, bukan alim millah, bukan ulama yang menyampaikan agama Allah Jalla wa'ala sebagaimana adanya, bukan ulama yang menyuruh manusia kepada agama Allah Jalla wa'ala. Ini boleh ingatkan di dalam kitab Al-Qawlul Mufid, syarah kitab Tauhid. Naam. Berikut ya. Al-Sari, izharul bara'ati min dinil musyrikin. Pelajaran kedua yang dapat kita petik dari hadis atau dari ayat di atas adalah memperlihatkan sikap berlepas dirinya kita dari agama kaum musyrikin. Tapi ayatan billah, karena kita sudah berada di akhir zaman, di sebuah masa di mana manusia tidak lagi menjadikan agama sebagai landasan iya, dan tidak lagi menjadikan agama sebagai bimbingan atau tolak ukurnya dalam segala aspek kehidupannya, justru akidah yang seperti ini dianggap sebagai akidah yang radikal. Padahal ya, jelas-jelas dalam ayat dan hadis-hadis Nabi memerintahkan kita untuk memperlihatkan berlepas dirinya kita dari agama kaum musyrikin. Nabi manusia yang paling mulia akhlaknya, yang paling adil, yang paling rahmat untuk seluruh makhluk, jangankan dari kalangan manusia, dari kalangan jin dan hewan pun Nabi paling rahmat. Yeah. Demikian juga kepada manusia yang muslim maupun yang kafirnya. Tetapi beliau tidak bersikap basa-basi dalam hal aqidah. Diperintahkan oleh Allah secara terang-terangan untuk menyatakan qul ya ayyuhal kafirun dan seterusnya. Sementara di antara orang-orang yang kafir di masa itu adalah pamannya sendiri, Abu Talib. Kalau Abu Jahal kita enggak peduli mungkin, karena dia sangat kejam kepada Nabi kita. Tetapi ini Abu Talib yang telah merawat Nabi ya semenjak kecilnya, sampai Nabi diangkat menjadi Nabi, dia merawat Nabi, dia membiayai Nabi, menafkahi Nabi, menikahkan Nabi, bahkan setelah Nabi jadi Nabi pun dia masih perhatian dengan hartanya, kedudukannya. Bahkan sebab dia orang-orang musyrik tidak berani mengganggu fisik Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tetap bersama itu Nabi tidak bersikap basa-basi. Nabi diperintahkan oleh Allah untuk berlepas diri dari segala kesyirikan dan seluruh kaum musyrikin. Naam. Baik, namun seperti yang kita katakan, kita sudah berada di akhir zaman. Hal-hal yang seperti ini justru dianggap sebagai akidah yang radikal. Mungkin suatu saat nanti, semoga tidak, bisa jadi kalau kita mengucapkan kafir kepada orang-orang yang tidak mengucapkan dua syahadat, sekalipun mungkin itu hanya sekedar ayat Al-Quran yang kita terjemahkan atau bunyi hadis yang kita terjemahkan dengan kalimat kafir, saya bisa kita akan kena pasal ini, pasal itu, yang dengan itu kita dijobloskan ke dalam penjara. Tidak menutup kemungkinan. Akan tetapi agama ini milik Allah Jalla wa'ala. Andai kata kita penakut dan mundur berdakwah karena khawatir dari tekanan-tekanan yang ada, agama Allah ini pasti tertolong dan Allah akan menciptakan hamba-hamba baru yang akan berani menyampaikan agama Allah Jalla wa'ala. Iyasha yudhibikum wa ya'ti bi'akhirin. Kalau Allah berkehendak, Allah akan lenyapkan kalian dan Allah akan datangkan orang-orang baru. In tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum. Ya, andai kata kalian ingin berpaling dari agama Allah, tidak berani membela agama Allah, maka Allah akan datangkan orang-orang baru yang akan membela agama Allah dan mereka tidak akan penakut seperti kalian. Naam. Ya, maka yang penting untuk kita perhatikan itu bukanlah apakah agama Allah ini akan tertolong ataukah tidak. Itu enggak perlu kita pikirkan. Karena agama Allah itu jaminan Allah. Dalam jaminan Allah, Allah yang akan menjaganya. Tetapi yang perlu kita pikirkan selalu adalah akankah kita istiqamah di dalam belajar, mengajar atau membela agama Allah Jalla wa'ala. Atau jangan-jangan kita akan berpaling dari jalan Allah Jalla wa'ala sehingga ketika kematian datang kita dalam keadaan menjauhkan diri kita sendiri dari agama Allah Jalla wa'ala sehingga Allah pun tidak akan menolong kita. Karena jika kita ingin menolong, ingin mendapatkan pertolongan Allah, maka syaratnya adalah dengan menolong agama Allah Jalla wa'ala dengan belajar dan mengajarkannya serta mengamalkannya. Allah berfirman, in tansurullah yansurkum wa yatsabbit aqdamakum. Jika kalian menolong agama Allah, maknanya kata Syekh Al-Albani dalam silsilatul huda wa nur, ay tutabbiqu ahkam Allah tatbiqan sahihan. Kalian menerapkan hukum-hukum Allah dengan penerapan yang benar. Ya, karena zat Allah, Allah tidak perlu ditolong. Allah Maha menang atas segala urusannya. Yansurkum wa yatsabbit aqdamakum, niscaya Allah akan menolong kalian dan akan mengokohkan langkah-langkah kalian. Nah, pelajaran yang ketiga. Tsalits masyru'iyyatut tabarri min a'da'illah walau kanu aqraban nas. Pentingnya anjuran berlepas diri dari musuh-musuh Allah. Siapakah musuh Allah? Seluruh orang yang kafir kepada Allah dan Rasulnya adalah musuh-musuh Allah. Yeah. Allah menamakan mereka sebagai musuh-musuh Allah. La tattakhidhu aduwi wa aduukum nam. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhul yahuda wan nasara awliya. Atau dalam surat Al-Mumtahanah. Ya. Aduwi wa aduwakum tubus it a? Au a? A? Nam la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya. Ha? Ini istahabul kufur ala al-iman. Dan beberapa ayat yang lainnya Allah menamakan orang-orang kafir secara khusus ahlul kitab, ya, adalah musuh-musuhnya Allah Jalla wa'ala. Walau kanu aqraban nas, walaupun mereka adalah orang terdekat dari kita. Dari sisi agama, akidah, kita tidak boleh bersikap basa-basi. Tidak boleh pudar akidah kita. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun innal ladzina kafaru min ahli alkitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Dan ini tidak akan melahirkan orang menjadi radikal, karena ini adalah masalah akidah dan sikap. Yang setiap orang yang beragama punya akidah dan sikap yang diajarkan dalam agamanya. Kenapa mereka tidak dikatakan radikal? Kenapa ketika kaum muslim menyampaikan ini dikatakan radikal, sementara ini adalah ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW? Adapun menyikapi orang-orang yang di luar Islam, maka Islam adalah agama yang paling rahman, agama yang paling adil. Ya, kita bersikap rahman, bersikap adil kepada kafir mu'ahad, kafir zimmi, atau kafir musta'min, kecuali kepada kafir harbi. Nam. Baik, ada pelajaran lain yang dapat kita petik dari ayat di atas, bahwa hidayah itu di tangan Allah Jalla wa'ala semata. Di mana Nabi Ibrahim, seorang Nabi yang berdakwah di atas tauhid luar biasa, tidak pernah gentar, tidak pernah goyah, tidak pernah futur, dan tidak pernah mengeluh atas ujian-ujian yang Allah berikan kepada beliau di jalan Allah. Beliau pernah ditelanjangi, beliau pernah dibakar hidup-hidup tetapi tak terbakar karena izin Allah. Ya. Beliau pernah diusir. Ya. Dan anak keturunannya Allah beritakan dari kalangan para nabi, seluruh para nabi dan para rasul Allah beritakan dari anak keturunan beliau. Tetapi karena hidayah di tangan Allah, justru orang yang telah melahirkan beliau termasuk orang yang menentang dakwah beliau, yaitu ayahanda beliau. Ya. Hal ini Allah sebutkan dalam banyak ayat, ya, dalam surat Al-An'am, ya, dalam surat Maryam, bahkan disebutkan oleh Allah dalam surat Maryam, Nabi Ibrahim itu telah berdakwah cukup hikmah kepada ayahnya. Sampai-sampai Allah perintahkan Nabi kita untuk membacakan kepada umat Islam kisah dakwah Nabi Ibrahim kepada bapaknya secara rinci satu halaman dalam Al-Quran. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا. Dan sebutkanlah di dalam Al-Qur'an tentang Ibrahim, sesungguhnya dia seorang hamba yang jujur lagi seorang nabi. إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْئًا. Wahai ayahanda, ya abati. Ini panggilan yang cukup lembut dalam bahasa Arab, ya. Panggilan yang sangat lembut, yang sangat sopan memanggil seorang ayah. Dalam bahasa Arab boleh memanggil ayah ya abati, ya abatah, ya abi, atau dengan ya abi, dengan menghapuskan ya mutakallib dhamir ya. Ya abati adalah panggilan yang sangat lembut dari seorang anak kepada ayahnya. Nabi Ibrahim memilih panggilan yang paling sopan. Wahai ayahanda, kenapa engkau menyembah, beribadah kepada sesuatu yang tidak dapat mendengar, tidak dapat melihat, ya, la yasma'u wa la yusir wa la yughni 'anka syai'an, dan tidak dapat memberikan manfaat sedikit pun untukmu? Setelah itu beliau menyatakan, ya abati, inni qad ja'ani min al-'ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Wahai ayahanda, sungguh telah datang kepadaku dari ilmu agama yang belum datang kepadamu. Ikutilah aku, niscaya aku akan membawa engkau kepada jalan yang lurus. Lihat bagaimana sopan dan santunnya Nabi Ibrahim. Beliau tidak menyatakan, wahai ayah, kamu itu kan belum pernah nyantri, Ayah kan belum pernah mondok, belum pernah belajar bahasa Arab, belum pernah baca kitab Arab gundul, ya. Sementara saya udah belajar bahasa Arab, udah duduk sama ustaz. Ayah kan belum. Nabi Ibrahim tidak demikian. Tapi beliau tetap menjaga akhlak. Wahai ayahanda, telah datang kepadaku dari ilmu yang belum datang kepadamu. Jadi seakan-akan beliau memposisikan dirinya, memposisikan ayahnya berilmu, ya, dan punya ilmu, tapi ilmu yang datang kepada Nabi Ibrahim belum datang kepada ayahnya. Maka ikutilah aku. Kemudian beliau terangkan ilmu yang datang kepada beliau yang dengannya, ya, beliau membawa ayahnya. Yang kepadanya beliau membawa ayahnya, yaitu aku akan bawa engkau kepada jalan yang lurus. Ya. Setelah itu Nabi Ibrahim masih berkata, ya abati, la ta'budi syaitan. Inna syaitana kana lirrahmani asiya. Wahai ayahanda, jangan engkau ibadahi syaitan, karena syaitan itu pelaku maksiat terhadap Allah Jalla wa'ala. Kata para ulama, Nabi Ibrahim di sini menjelaskan hakikat perbuatan ayahandanya. Karena sekalipun yang mereka sembah secara terlihat adalah patung berhala, pada hakikatnya itu adalah hasil tipu daya syaitan. Dan yang namanya syaitan, jangankan muslim, kafir pun pasti benci mendengar nama syaitan. Beliau sadarkan ayahnya hakikat apa yang dia lakukan. Setelah itu beliau terangkan sebab beliau mengajak ayahnya kepada dakwahnya. Ya abati inni akhafu ayyamassaka adzabun minar rahmani fatakuna li syaitani waliya. Wahai ayahanda, aku khawatir engkau akan ditimpa azab dari Allah Ar-Rahman, sehingga engkau akan menjadi wali untuk syaitan. Ini juga menerangkan kepada kita bahwa merupakan azab yang sangat besar dari Allah kepada seseorang adalah tatkala syaitan adalah walinya. Tatkala syaitan adalah wali yang memimpin, yang memberikan petunjuk kepadanya. Ia sadari ataukah tidak, itu akan terjadi tatkala dia berpaling dari jalan Allah Jalla wa'ala. Sedemikian semangat dan lemah lembutnya Nabi Ibrahim mengajak ayahandanya. Apa balasan ayahanda beliau? Ya Ibrahim, la in lam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Wahai Ibrahim, kalau kamu masih tetap berdakwah seperti ini, aku akan rajam kamu. Rajam itu bukan disembelih, ya. Ya, rajam itu dilempari batu. Dan akan aku usir kamu, tinggalkan aku, jauhi aku. Itu balasan ayah Nabi Ibrahim. Hidayah di tangan Allah. Maka dalam masalah akidah, seorang jangan menggunakan logika. Masa ayah Nabi dibilang kafir? Masa ayah Nabi dibilang musyrik? Masalah akidah, masalah agama harus dibangun di atas dalil dari Al-Quran dan hadis serta ijma'. Tidak boleh menggunakan perasaan manusia. Kalau ada yang berkata, oh kan Nabi dia dari nasab yang suci, dari yang suci, dari yang suci, dari yang suci. Benar. Yang maksud dengan suci dan yang suci tersebut adalah tidak pernah ada dari keturunan yang keturunan nasabnya tersebut yang melakukan perzinaan. Ini Nabi Ibrahim alaihissalam, bapaknya para nabi, seluruh nabi dan para rasul yang datang setelahnya anak keturunannya. Allah berkehendak lain, ayah kandung beliau sendiri justru kafir, musyrik dan memerangi dakwah beliau. Bahkan cukup keras menentang dakwah beliau. Hidayah di tangan Allah Jalla wa'ala. Naam. Tidak kalah dari ini adalah Nabi Nuh alaihi salam. Bayangkan beliau berdakwah 950 tahun. Berdakwah, mengajak kepada tauhid dan memperingatkan manusia dari bahaya syirik, tapi istri kandungnya sendiri tidak ikut beliau. Tidak mau beriman. Tetap musyrik, tetap kafir, padahal satu bantar tidur, teman tidur. Bayangkan coba, anak beliau yang lahir dari darah daging beliau juga kafir, tidak mau beriman kepada beliau. Ini ujian yang berat, ya. Misalkan seorang ustaz, dia berdakwah luar biasa, Allah uji dia, rupanya istri dan anak-anaknya tidak mengikutinya. Istrinya enggak mau pakai jilbab, istrinya nakal, anaknya nakal, bahkan juga pelaku syirik, pelaku bidah, pelaku maksiat. Ini ujian yang berat. Ya. Tertekan batinnya. Dari sisi melihat mereka enggak dapat hidayah, melihat mereka melanggar agama Allah sementara dia mengajak manusia siang dan malam kepada agama Allah. Di sisi lain, orang akan memperolok-olok dia. Enggak benar tuh dakwah dia. Kalau dakwahnya dakwah benar udah pas, dia anak istrinya duluan yang ikut dia. Ini istri dan anaknya aja enggak mau ikut dia, apalagi orang lain. Berarti ada yang enggak benar dalam dakwahnya. Ini akan memukul mental seseorang untuk berdakwah. Ya. Kalau dia tidak kuat, tidak ikhlas, dia akan mundur dari dakwah karena ya syubhat dari syaitan tadi. Tapi para nabi tidak. Karena ikhlasnya mereka dalam berdakwah dan mereka juga paham bahwa itu hidayah di tangan Allah. Maka ini pelajaran lain kepada kita. Andai kata ada seorang ulama, ada seorang syekh atau seorang ustaz serius berdakwah siang dan malam mengajarkan ilmu kepada manusia, mengajak manusia untuk taat kepada Allah dan Rasulnya, maka kemudian ada dari anggota keluarganya yang tidak taat kepada Allah, justru 180 derajat berbeda dengan dia, jangan kita jadikan bahan untuk merendahkan, menolak atau menggibai ustaz, syekh atau ulama tersebut. Dan jangan pula kita jadikan mereka sebagai alasan untuk kita melanggar agama Allah pula. Naam. Barakallahu fik. Sampai di sini untuk kajian hari ini. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis atau sebelumnya kita bacakan pertanyaan yang telah masuk. Barakallahu fikum. Baik. Ustaz, dalam beberapa waktu ke depan insyaallah ana akan ke Banda Aceh. Kan ada suatu urusan, apa ana boleh tahu di mana alamat kantor Media Sunnah Aceh, tempat kajian syarah kita Butuhid sekarang ini, karena ana ingin ikut kajian antum secara langsung. Jazakallahu khairan. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Ya, di Aceh, dan semoga Allah Jalla wa Ala menjadikan kita dari orang-orang yang ia firmankan dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dengan sanad yang sahih dari Abu Hurairah dari Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, di mana Allah berfirman, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiha wal mutajalisina fiha wal mutazawirina fiha wal mutabadhilina fi. Sungguh telah pasti cintaku untuk mereka, orang-orang yang saling cinta, mencintai, saling duduk sesama mereka, saling kunjung mengunjungi sesama mereka, dan saling berbagi sesama mereka karenaku. Ini yang pertama kali anak jawab untuk pernyataan antum di atas. Ahlan wa sahlan wa marhaban, dan semoga Allah menjadikan kita dari orang-orang yang saling cinta mencintai karena Allah, saling duduk sesama kita karena Allah, saling berbagi sesama kita karena Allah, dan saling kunjung mengunjungi sesama kita karena Allah. Yang kedua, ini dalam kita sekarang sedang dalam kondisi pandemik yang cukup parah, ya. Dan Banda Aceh, saya baca jika wallah alam benar tidaknya, tapi sepertinya benar karena dari berita-berita resmi termasuk menjadi 5 besar daerah provinsi terparah coronanya. Terparah. Maka nasihat ana, mungkin jika ada sesuatu yang ingin ditanyakan atau didengar, coba nanti komunikasi dengan Abu Rahid, Bang Roni. Ya. Karena studio kita kecil, juga enggak ada ruangan, enggak ada tempat instalasi udara, keluar masuk udara. Kita berusaha semampu mungkin untuk ya tidak hadir kecuali hanya admin saja sebagai bentuk ikhtiar kita agar tercegah dari COVID ini, ya. Maka coba dikomunikasi nanti dengan akhuna Abu Rahid Bang Rani. Karena kita sedang di masa pandemik yang luar biasa, Aceh termasuk 5 besar di Indonesia, ya. Dan sekarang lagi dahsyat-dahsyatnya penyebaran COVID ini di Banda Aceh. Sudah sekian para dokter dan keluarga dokter yang terkena COVID, dan beberapa teman-teman kita juga terserang terkena COVID saat ini. Yang semoga Allah Jalla wa'ala memberikan kesembuhan yang sempurna lagi segera kepada mereka. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan dari seorang muslimah dari Malaysia. apakah jika seorang yang terus menerus jatuh ke dalam sebuah dosa dan sering mengikuti hawa nafsunya, itu termasuk orang menjadikan syaitan sebagai walinya? Jazakallahu khairan. Secara umum benar, tidaklah kita jatuh ke dalam maksiat melainkan karena ajakan dan jeratan syaitan. Di saat itu kita telah dikuasai oleh syaitan. Karena andai kata kita tidak dikuasai oleh syaitan, kita akan selalu mengingat Allah Jalla wa'ala. Wa man yu'arif an dhikri rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Dan barang siapa yang berpaling dari beribadah kepada Allah, mengingat Allah, maka kami akan jadikan syaitan yang akan menyertainya. Maka syaitan akan selalu menyertainya. Jelas ya. Ini karena syaitan. Sebabnya apa? Karena lemahnya iman kita. Maka caranya segera beristighfar kepada Allah Jalla wa'ala dan bertobat kepadanya. Karena di dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi iblis bersumpah di hadapan Allah menyatakan, wala azalu ughwihim an siratikal mustaqim ma damatil arwahu fi ajsadihim. Ya Allah, aku akan selalu selewengkan mereka dari jalanmu yang lurus selama ruh mereka masih ada di dalam jasad mereka. Maka Allah menyatakan, wala azalu aghfiru lahum mastaghfiruni, dan aku akan senantiasa memberikan ampunan untuk hamba-hambaku selama mereka memohon ampunan kepadaku. Di dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu bani adam khata wa khairul khata'ina tawwabun. Seluruh anak Adam itu banyak melakukan dosa, dan sebaik-baik anak Adam yang banyak melakukan dosa adalah yang banyak bertaubat pula. Barakallahu fik. Nasallallahu assalamu alafiyah. Bismillah ahsanallahu ilaikum. Barakallahu fikum. Walaka bimithli. Ustaz, izin bertanya. Beberapa bulan yang lalu saya PKL di Pegadaian Syariah, tanda kutip mungkin ya. Dan setelah selesai PKL, saya dihadiahkan Al-Quran dan kalender oleh kantor pegadaian tersebut. Apakah saya boleh menggunakan apa yang dihadiahkan tersebut, Ustaz? Jazakallahu khaira. Baik. Apabila hadiah yang diberikan tersebut tidak mengapa Anda menerimanya dari badan yang mengutus Anda sebagai PKL, maka insyaallah ta'ala Anda tidak mengapa menerima kalender tersebut. Akan tetapi, agar Anda tidak termasuk dari orang yang mempromosikan badan riba, apabila pegadaian ini adalah pegadaian yang berjalan di atas riba tetapi diberikan nama syariah, maka lambang-lambang ribanya itu dihapus agar tidak termasuk dari orang yang mempromosikan lembaga-lembaga riba. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Saddam Hussein, maksudnya nama orangnya. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, mengenai doa pada saat sujud, apakah boleh berdoa memakai bahasa selain bahasa Arab pada saat sujud pada salat sunnah? Ada dua pendapat di kalangan ulama ya. Pendapat yang pertama menyatakan tidak boleh. Ya, pendapat yang kedua menyatakan boleh. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kalau dikatakan mana yang lebih afdal, tidak diragukan lagi menggunakan bahasa Arab lebih afdal. Apa alasannya? Karena biasanya menggunakan bahasa Arab ya, bahasa Arab itu lebih tertata dan lebih tersusun. Bukan berarti kalau pakai bahasa Arab enggak dianggap lagi sebagai ucapan ya. Ya, karena ngobrol dalam bahasa Arab dalam salat pun membatalkan salat sebagaimana ngobrol dengan selain bahasa Arab di dalam salat ya. Semuanya itu dinamakan kalam. Karena bahasa Arab biasanya lebih tersusun kalau seorang menggunakan bahasa Arab dan bahasa Arab dan bahasa Al-Quran dan hadis, maka lebih afdal. Dari sisi afdal ya, tidak diragukan. Tetapi dari sisi boleh tidaknya, yang rajih wallahu ta'ala alam bisawab adalah pendapat ulama yang menyatakan boleh karena beberapa alasan. Yang pertama, doa termasuk dalam keumuman takwa kepada Allah. Dan Allah berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. dan dia di sini hanya mampu dengan bahasa yang dia miliki. Yang kedua, Nabi ketika memberikan nasihat untuk memperbanyak doa di dalam sujud, seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam, saya lupa Bukhari atau Muslim, menjelas di salah satu dari as-sahih, ya, dari Abdullah bin Umar, ya, jika saya telah salah ingat, Nabi SAW menyatakan aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbihi wa huwa sajid. Kondisi seorang hamba paling dekat kepada Allah adalah tatkala ia sedang sujud. Fajtahidu fi du'a, maka bersungguh-sungguhlah kalian berdoa. Nabi tidak mengecualikan, tidak menyatakan harus dengan bahasa Arab. Sementara umat beliau tidak hanya dari kalangan Arab. Tentunya itu setelah mengucapkan subhana rabbiyal a'la. Dan kalau dikatakan lebih afdal, bagusnya dia menggunakan doa-doa yang warid di dalam agama, karena sebenarnya seluruh apa yang ingin kita minta kepada Allah itu sudah disebutkan secara tersurat ataupun tersirat dalam doa-doa yang warid, baik dalam Al-Qur'anul Karim ataukah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Wa hadha alladhi rajahu syekhuna al-usuli al-jazairi alif syekh Firqus. Naam. Baik, pertanyaan berikutnya. Bismillah, saya mendapatkan pekerjaan dekat dengan tempat kajian sunnah offline, tapi jauh dari rumah orang tua. Sedangkan ibu saya meminta anak untuk menemani beliau dan mencari pekerjaan yang dekat beliau. Sedangkan lingkungan tempat tinggal saya itu jauh dari sunnah dan masih banyak pekerjaan yang melanggar syariat. Saya harus bagaimana ya Ustaz? Jazakumullahu khairan. Apabila dengan Anda mengikuti keinginan orang tua tersebut, Anda masih tetap bisa ikut kajian, akan tapi agak lebih jauh, membutuhkan perjuangan yang lebih besar, ya, maka lebih baik diikuti, dan semoga itu menjadi sebab keberkahan, ya, Anda di dalam menuntut ilmu agama. Tapi jika Anda yakin pasti melihat kelemahan iman yang luar biasa, dan juga iman yang lemah dan melihat lingkungan yang cukup parah, maka menyelamatkan diri sendiri hukumnya fardhu ain. Menyelamatkan diri sendiri itu fardhu ain. Melakukan ketaatan kepada Allah lebih utama daripada melakukan ketaatan kepada kedua orang tua. Dan tidaklah kita taat kepada kedua orang tua kita kecuali sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Maka lebih baik Anda mengambil pekerjaan yang dekat dengan kajian sunnah, adapun berbakti kepada kedua orang tua, ya, tetap dilakukan. Karena insyaallah ta'ala, saya kira dengan dia mengambil pekerjaan yang dekat dengan kajian, tapi lebih dekat dari lebih jauh dari orang tuanya, selama masih bisa membuat dia melakukan kewajiban dia terhadap kedua orang tuanya, berbakti kepada mereka, ya, maka tidak mengapa, ya. Dan usahakan dalam berjalannya waktu, agar orang tua dibawa ke sisi antum, insyaallah itu akan lebih membuat antum sempurna berbakti kepada kepada orang tua antum. Wallahu taala alam bisawab. Ada pertanyaan dari seorang hamba Allah di Jambi. Assalamualaikum Ustaz, afwan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Makna maujud mutlak bisa arti itlaq, barakallahu fikum. Wallahu alam bisawab. Apa ini maksud ini? Karena ini salah satu dari istilahat al-Asy'ariyah dalam bab asma wa sifat. Ya. Para ulama menyebutkan untuk menyatakan kalimat maujud sebagai nama Allah Jalla wa Ala, ini tidak ada dalilnya. Adapun Allah Jalla wa Ala ada, ini sesuatu yang tidak diragukan. Fir'aun dan malah tentaranya saja mengimani Allah ada. Ada. Tapi menyebutkannya sebagai nama dari nama-nama Allah, tidak ada dalilnya. Nah, tidak ada dalilnya. Adapun Allah Jalla wa Ala, maka Allah Maha Esa, Maha Pencipta yang mutlak, Allah Al-Khaliq. Hal ini ditunjukkan oleh satu surat yang sangat inti dalam Al-Quran, yaitu firman yang qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tentunya menggunakan menamakan Allah, ya, itu mesti dengan nama-nama yang telah Allah namakan dirinya dengannya dalam Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula dalam bab sifat, kecuali dalam bab Al-Ikhbar. Nah. Bismillah Ustaz, mohon penjelasannya terkait hal duha, apakah boleh diqadha? Ada dua nih, batas akhir salat duha. Dan jika terluput salat duha, apakah boleh diqadha? Nah, perlu diketahui bahwa waktu duha ini ada waktu awal ya dan waktu akhir serta waktu dari awal sampai akhirnya. Waktu awalnya adalah waktu ya salat syuruk, dua rakaat sunnah syuruk yang rajih dari penjelasan para ulama, dia bagian dari salat duha. Dia bagian dari salat duha. Ya. Akhir waktunya adalah hina tarmadul fisal, di saat matahari ya, membuat anak-anak onta itu kepanasan. Kalau dengan jam, kata Syekh Bin Baz rahimahullahu ta'ala, kurang lebih satu jam sebelum sholat zuhur. Demikian juga waktu isyarak, boleh sebutkan kurang lebih satu jam setelah sholat subuh ya, atau satu jam setelah fajar. Demikian disebutkan dalam fatwa beliau. Kenapa salat syuruk dimasukkan ke dalam salat duha? Karena adalah datang penyebutan secara khusus ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan salat duha, ya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dia melakukan salat dua rakaat di awal hari. Nah, ini yang dikuatkan oleh Syekh Bin Baz rahimahullahu taala. Dan apakah salat duha bisa diqadha? Jawabannya tidak, karena waktunya terbatas. Wallahu ta'ala amusab. Yang saya ingat ini fatwa Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin terkait salat duha, bahwa dia tidak dapat diqadha. Wallahu ta'ala amusab. Baik, beberapa pertanyaan masih tersisa, insyaallah ta'ala akan kita jawab pada pertanyaan pada pertemuan berikutnya. Mohon disimpan ya. Barakallahu fikum. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.